أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى خبرا صدقا ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة. الله سبحانه وتعالى mengabarkan dengan kabar berita yang benar, yang jujur, memberikan janji yang hak dengan janji perdagangan jual beli yang besar, al-mu'awadhah, jasimah, tukar menukar yang besar. Wa anna ishtara, itu Allah membeli jiwa seorang mukmin. Nah, dan harta mereka dibeli dengan surga. Wayal muzmin wasil'ah wal mabi'ah, itulah diri harta mereka, itulah barang dagangannya. Barter, dibeli, diganti dengan surga. Allati fiha ma tashtahil anfus, yang di dalam surga penuh dengan kelezatan. Wa taladzul a'yun, dan penuh dengan kenikmatan yang dilihat oleh mata. Min anwa'il ladzat, dari seluruh jenis kelezatan yang ada, kebahagiaan, kegembiraan. Walhurul hasan atau hurul hisan, wanita-wanita yang cantik, bidadari yang cantik. Walmanazil aniqat, tempat tinggal yang mewah, yang sempurna. Wasifatul aqd wal mubayaah, adapun sifat perjanjian dagangnya. Bian yabzilu lillahi nufusam wa amwalam fi jihad a'dai, sifat barter akad jual belinya, yaitu orang-orang beriman hendaknya mencurahkan jiwa dan hartanya di dalam jihad memerangi musuh-musuhnya dalam rangka menegakkan kalimatullah dan menampakkan agamanya. Fayaqtulun, sehingga mereka membunuh musuh-musuh Allah di jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilillah, memerangi orang-orang kafir di jalan Allah. Mereka membunuh dan mereka terbunuh. Inilah transaksi jual beli antara orang yang beriman dengan Allah. Asadarat min Allah mu'akkadah bi'annahu ta'kid bi'anwa'i ta'kid, dan ini dikuatkan dengan penguat-penguat yang ada. Wa'adan 'alaihi haqqan Taurat wal Injil wal Quran, janji dari Allah yang hak di dalam Taurat, Injil, Quran, allati hiya asyraful kutub allati taraqat al-'alam alaha wa akmaluha wa jabiha akmal ghusul ulul azmi wa kulluha ittafaqat ala hadha al-wa'd as-sadiq. Janji, kesepakatan ini, Allah berikan janji itu sudah ditetapkan di dalam Taurat, Injil, dan Quran. Artinya apa? Jihad memang sudah ada di dalam Taurat, Injil, dan Quran. Dari dulu sudah ada. Memerangi orang-orang kafir di dalam Taurat, Injil, dan Quran. Mana Taurat, Injil, dan Quran? Asyraful Kutub, kitab yang paling mulia di alam dunia ini. Paling tinggi, yang paling sempurna. Dan disempurnakan oleh para rasul ulul azmi. Mereka seluruhnya sepakat tentang janji kesepakatan jual beli ini. Waman awfa, barang siapa yang menepati janjinya, bi'ahdihi minallah, dengan Allah, fastabshiru, bergembiralah kalian. Wahai orang-orang beriman yang menegakkan, nah, waman awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru, barang siapa yang menegakkan janjinya dengan Allah, maka bergembiralah kalian, ayuhal mu'minun, orang-orang yang beriman, al-qa'imun bima wa'adakumullah, yang selalu menjalankan janji-janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bibaikum alladhi bay'atum bih, dengan jual beli yang kalian sepakat dengannya. Litufrihu bidharik, sehingga kalian merasa bahagia dan dengan yang seperti itu. Waliwasyiru ba'dukum ba'da, hendaknya kalian, nah, saling berbahagia satu dengan yang lainnya. Wahaitu ba'dukum ba'da, kalian menganjuri, menganjurkan satu dengan yang lainnya di dalam berjihad fi sabilillah. Wa dhalika huwal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ladzil fawz akbar minhu wal ajal, tidak ada kemenangan yang lebih besar dibandingkan itu, dan tidak ada yang lebih sempurna. Karena di dalamnya terkandung kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang terus menerus. Ridha, dia mendapatkan ridha dari Allah. Alladzi wa akbar na'imil jannat, keridhaan, dia mendapatkan keridhaan dari Allah, yang mana itu adalah akbar, nikmatan yang paling besar yang diraih oleh ahli surga. Wa idza aradta an ta'rif miqdar as-safqah, apabila engkau ingin mengetahui kadar transaksi jual belinya, انظر الى المشتري من هو, siapa yang membeli, siapa yang mengadakan transaksi, siapa yang ingin membarter, yang membeli diri kalian dan harta kalian, siapa? Adalah Allah azza wa jalla. Coba lihat barterannya, wa ilal iwad, barterannya adalah surga. Wa akbar al awad wa jalliha, barteran, tukaran yang paling besar, yang paling mulia, surga Allah, kenikmatan yang penuh di dalamnya. Wa la samana al mabdul fi hawa wan nafs wal mal. Nah, yang dibeli adalah jiwa dan harta orang-orang beriman. Alladzi ahabbul asya lil insan, mana jiwa dan harta manusia adalah perkara yang paling dicintai oleh manusia. Ini transaksi yang besar. Wa la man jara ala yadi aqd hadha tabayu' wa huwa ashrafu rusul, dan sudah berlangsung transaksi ini dilakukan oleh para rasul yang mulia. Wa bi ayyi kitab raqam hiya kitabullah al-kibar al-munazzal ala afdal al-khalq, yang sudah ditulis dan ditetapkan di dalam kitab yang paling mulia, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada makhluk yang mulia. Pada makhluk yang mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.